الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشيخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وكان يدعو ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليه فالأقرب وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى فإذا رفع رفع رأسه ثم يديه أولا رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه وهكذا أكس فعل البعير وهو نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة ونهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأدنى بالخيل الشمس هكذا sampai sini ya. Berarti sekarang kita mulai lagi baru dari wa kana yasjudu ala jabhatih. Naam. Ya tafadhal. Ya. Oh, baca. Akan cemil suara. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون قول إمامتي ولم يسجد عنه السجود عليه وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمر المتخذ من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد ركن جبهته وأنفه إلى الأرض ونحى يديه عن جنبيه فجافاهما حتى يرى بياض إبطيه وكان يضع يديه حذو ضرب حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده ويستقبل بأقرب أصابعه رجليه أصابع رجليه القبلة ويبسط كفيه أصابعه وأصابعه ولا يفرج ولا يفرج بينهما ولا يخبرهما نعم طيب قال رحمه الله تعالى وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور الإمامة dan beliau saat sujud beliau sujud ala jabahatihi dengan menempelkan kening beliau wa anfihi dan juga hidung beliau duna kauril imamah tanpa dialasi oleh imamah udeng-udeng sorban. Nah, walam yasbut anhu as-sujudu alaih dan tidak ada riwayat yang sahih, tidak valid dari beliau bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di atas ujung sorban tadi, di atas qauril imamah. Nah, wa kana yasjudu 'ala al-ardi katsiran, dan beliau sering sujud, katsiran sering, sering kali. Artinya banyak, tapi jangan diterjemahkan banyak, sering. Dan beliau sering sujud ya, di atas tanah, artinya langsung menempel dengan tanah. Artinya langsung menempel dengan tanah. Wa 'ala al-ma'i wat-tini, dan juga beliau juga pernah sujud di atas tanah yang berair. Al-ma'i wat-tini, tanah, ma'i. Artinya ketika hujan karena lantainya masih tanah. Ya, sebagaimana di dalam kitab tauhid, selepas subuh malam-malam hujan, Nabi menghadapkan, setelah salam Nabi menghadap berjamaah dalam keadaan kening beliau penuh lumpur, berlumpur kening beliau. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Allah wa Rasulullah. Ya, kata Allah pagi ini, asbaha mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Pagi ini ada yang beriman padaku, kafir kepada bintang-bintang. Siapa itu? Man qala mutirna bi rahmatillah mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, dan seterusnya. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh para imam dan dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Nah, wa ala al-khumrati al-muttakhidati min khawsin nakhl, juga pernah beliau sujud di atas khumrah, semacam alas tikar ya, yang terbuat dari khaws, anyaman daun pohon korma, wal hasir, atau apa namanya, sujud di atas tikar yang terbuat darinya. Wa ala al-farwah, farwah itu jild, jildun, kulit ya, kulit yang madbullah, yang telah disamak ya, kulit hewan yang telah disamak, kulit hewan yang telah disamak itu suci ya, kulit hewan yang disamak itu suci, sehingga boleh sholat di atas, seperti kita jadikan sebagai sejadah. Wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu min al-ardh, dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, makkana, beliau memantapkan, artinya di sini beliau menempelkan ya, beliau benar-benar menempelkan kening dan hidung beliau ya, min al-ardh, di atas tanah ketika sujud. Nah, banyak riwayatnya ya. Ini Ibnu Qayyim kesimpulan. Kemudian wa raha yadayhi ajdabai, dan beliau menjauhkan tangan beliau dari kedua lambung beliau. Wajafahuma hatta yura bayadul ibtain, dan jafahuma, merenggangkannya hingga terlihat ya, putihnya dua ketiak beliau. Namun ini kalau lagi sholat munfarid sendiri, kalau lagi berjamaah kayak begitu serakah makan tempat itu sendiri ya. Wa kana yadau yadaihi hadwa mankibaihi wa udhunaihi, dan beliau, kedua tangan beliau ya toh, beliau meletakkan yadai, kedua tangan beliau hadwa, sejajar dengan mankibaihi wa udhunaihi, sejajar dengan pundak dan kedua pundak beliau dan telinga. ويعتدل في سجوده. كمان اليوم يعتدل lurus atau beliau nyaman dalam sujudnya. Wa istaqbilu bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata. Kemudian beliau mengarahkan, artinya atraf asabi rijlaihi, apa namanya atraf ujung-ujung jari jemari kaki beliau itu, yastaqbilu menghadap qiblata. Menghadap kiblat, ujung jari-jari dua kaki beliau menghadap kiblat. Ini kan kaki ini di gimana itu bahasanya? Antum pernah praktekin kan? Ini atraf asabi ujung-ujung jari jemari rijlai dua kaki, tapi dihadapkan ke kiblat. Kalau kita tidurin itu ngadapnya enggak ke kiblat, hadapnya ke bawah. Nah, tapi kalau kita angkat, dia angkat, jadi menghadapnya ke kiblat. Nah. Ya. Wa yabsutu kaffayhi wa asabi'ahu. Kemudian dia merenggangkan kedua telapak beliau, membuka kedua telapak tangan beliau dan jari jemarinya. Ya, diginiin, enggak rapat gini, tapi nah kata ketika sujud. Ya. Begini, jangan begini. Ya. Wala yufarriju bainahuma, namun tanpa merenggangkan sekali, wala yaqbiduhuma, tanpa mengepal sedar, tanpa merenggangkan sekali juga tanpa mengepal. Nah, hadal doa. Subuhun, subuhun kudusun, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Wa kana yaqulu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa kana yaqulu Allahumma ighfirli kullahu dikbahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sarrahu. Wa kana yakulu Allahumma ufirli khotayaya wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ufirli jiddi wa asli wa khotayaya wa abdi wa kullu dhalika indi wa azali wa khata'i wa amdi dus kullu dhalika indi. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu hatta ilahi la ilaha illa anta. Wa amara bil ijtihadi fi du'ai fi sujudi wa qala innahu qominun an yustajaba lakum. Ya, kemudian wa kana yaqul subhana rabbil a'la. Ya, kemudian beliau ya membaca subhana rabbil a'la. Nah, kemudian dibawakan juga oleh Ibnu Qayyim ini beberapa bacaan yang lain, tapi beberapa bacaan yang lainnya tidak digabung. Ya, dia dibaca terpisah-terpisah sebagaimana penjelasan para ulama. Ya, kapan dibaca ini? Ketika waktu senggang kita baca yang panjang. Salat nafilah sendiri kita baca yang panjang. Tapi lagi berjamaah kita sebagai makmum baca yang ringkas-ringkas subhanallah rabbil a'la. Ya. Tapi kalau lagi salat sendiri silakan baca yang panjang-panjang. Wa amara bihi, Beliau pun juga memerintahkan agar kaum agar para sahabat membacanya subhanarabbil a'la. Nah, wa yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qirri. Beliau juga membaca bacaan yang lain, subhana ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qirri. Ini tidak digabung. Ya, ini dibaca terpisah-terpisah sesuai dengan kondisi. Kalau lagi sholat nafilah sendiri, silakan baca yang panjang. Lagi berjamaah, baca yang seperlunya. Ya, subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah. Rabbana wahai Rabb kami. Wabihamdika, segala puji bagimu. Allahumma fi'li. Ya Allah, ampunilah aku. Wa yakul, juga Nabi pernah mengucapkan, subuhun kudusun rabbul malaikati warruhi. Subuhun. Maha suci engkau ya Allah. Kudusun. Sama ini, maha suci juga. Rabbnya malaikat dan roh. Ya, kemudian beliau juga pernah mengucapkan, wa kana yaqul Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepada Engkaulah aku bersujud, wa bika amantu, kepada Engkaulah aku beriman, wa laka aslamtu, kepada Engkaulah aku berserah diri. Sajada wajhiya, wajahku bersujud lilladzi khalaqahu, kepada Zat yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu, yang telah membentuk rupanya. Wa syaqqa sam'ahu, dan memberinya pendengaran. Wa basarahu, dan penglihatan. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha suci Allah yang paling sempurna ciptaannya. Ahsanul khaliqin, maha apa yang paling sempurna, apa ya? Pencipta yang paling sempurna. Pencipta yang paling sempurna. Wa kana yaqul Allahumma ighfirli dzanbi, dan beliau juga mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku kullahu semuanya, dzikahu yang dzikahnya yang kecil-kecilnya, wajillahu dan yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu yang awal maupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirruhu alaniyah yang kelihatan, wa sirruhu maupun yang tersembunyi. Wa kana yaqul Allahumma ighfirli khataaya wa jahli wa israfi fi amri. Ya, dan beliau juga pernah baca doa dalam sujud, ya Allah ampunilah aku khataaya ya, ya khataaya ya, kesalahanku, wa jahli kebodohanku, wa israfi dan sikap israfku. Israf melampaui batas, berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau ya, dan apa yang kau ketahui lebih, dan apa yang kau lebih ketahui dari diriku terhadap diriku sendiri. Allah maghfirli jiddi, jangan jadi ya. Ya Allah ampunilah jiddi, apa ya terjemahnya, sungguh-sungguh hal-hal yang serius dariku. Kemudian wahazali, walaupun hazalku candaku, wa amdi dan hal-hal yang aku lakukan secara sengaja. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku. Apa yang telah kulakukan dahulu maupun yang akan datang. Wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Oh, mana? Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang kulakukan secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan secara terang-terangan. Allahumma anta ilahi, kau adalah ilahku, sembahanku. La ilaha illa anta, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Kemudian kata beliau, wa amara bil ijtihad fi du'a fi sujud. Beliau memerintahkan agar ijtihad, sungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Qal wa qala, dan beliau bersabda, innahu qaminun ayyustajaba lakum. Sesungguhnya doa ketika sujud itu qaminun, itu lebih layak, lebih pantas untuk dikabulkan. Ya. ada perintah untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun wa aktsiru du'a. Saat-saat yang paling terdekat, momen-momen yang paling terdekat antara hamba dengan Rabb-nya ialah ketika sang hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, perbanyaklah doa ketika sujud. Nah. Ya. Faddal. Ain, bacain. Ghaira rafi'in, gak masalah. Ghaira rafi'in, nanti yadaihi itu maf'ul bih dari rafi'. Ya, gak perlu dijadikan sebagai mudhofun ilaihi. Ghaira rafi'i yadaihi, gak apa-apa. Ghaira rafi'in, ahsan. Ah, antum pakai tak? Yaftarish. Kalau dia naik ya, yafresh. Atau yaftarish ya. Ya udah terus. Yaftarish yusro, wa yadrisu alaika, wa yansibu al-yumna, wa yadu'u yadayhi ala yadayhi, wa yaj'alu hadda mafitaihi ala fakidaihi, wa hurfa yadayhi ala rukbataihi. Wakabido pakai, bukan pakai fiil mudhari. Wakabado. Kalau dia ada pakai fiil mudhari, wakabido. Terus. Wakabido naini min aswabi diindi. Wakal wakatif. Ah, itu pakai fiil madi lagi, bukan pakai yuhalik. Hah? Yuhalliku halqahu wa yuhalliku halqata ha? Wa yuhalliku halqatan. Antum apa? Bilmadi. Ha? Bilmadi. Berarti halqa halqatan. Terus rufa'a isba'ahu yad'u biha wa yuhalliku. Ah, antum pakai apa? Fi'il, fi'il apa? Rafa'a. Ya, terus yad'u biha. Yad'u biha wa yuhammiduha, thumma yaqulu Allahumma ighfir li warhamni waj'alni wahdini warzuqni. Hakadha dzakara Ibn Abbas anhu wa dzakara Hudzaifah anhu annahu kana yaqulu Allahumma ighfir li, thumma yanhabitu ala. Hah? Antum apa? Yanhadu. Yanhadu. Yanhadu ala suduri wadanaini wadanaini. Mutaamidan. Mutaamidan. Mutaamidan ala fakidaihi. Wa idha nahadu iftatakul iftataha. Iftataha. Iftataha al-kiraata. Iftataha wa lam yaqas yasqut kama yasqutu anhu al-ismi dan tidak indah istiqah. Nah, asbuk itu berikutnya sekarang mengenai duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Qala rahimallahu taala faslun, ini pasal yang baru ya. Tsumma yarfa'u ra'sah. Kemudian beliau ini setelah sujud, duduk, mau duduk. Mengangkat kepala beliau, mukabbiran seraya bertakbir, ghaira rafi'in yadayhi. Seraya bertakbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan beliau. Tanpa mengangkat kedua tangan. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengenai hal ini. Tsumma yajlisu muftarishan. Kemudian beliau duduk iftirash. Kalau antum apa? Yaftarishu ya. Al-yusra. Dengan menjadikan kaki kiri sebagai alasnya. wa yajlisu 'alaiha, dan duduk di atasnya. Ya. Wa yansibu al-yumna, dan beliau yansib, meluruskan kaki kanan beliau. Wa yada'u yadaihi, dan meletakkan kedua tangan beliau, ala fakhidaihi, di atas kedua paha beliau. Wa yaj'alu mirfaqaihi ala fakhidaihi, ya, dan beliau menjadikan kedua mirfaqaihi, kedua apa namanya ini, siku ya, nah, ya, di atas kedua paha beliau. Nah, kayak begini biasa duduk, duduk iftiras. Ya. Kemudian wa tarafa yadihi ala rukbatihi. Kalau antum pakai musanna ya, yadaihi ala rukbatihi, kalau jadinya mufrad di sini. Ya enggak apa-apa, sama aja. Dan beliau menjadikan taraf ujung, ya, ya, ujung dari kedua tangan beliau di atas kedua paha beliau. Wayak bedu, kalau antum pakai fi'il madhi, nah, ya, nggak apa-apa, sama aja, ya. Kemudian wayak bedu isnataini min asabihi wa yuhalliku halqatan, kalau antum pakai fi'il madhi. Kemudian ya, beliau menggenggam dua dari jari jemari beliau, ya, begini, lihat begini, digenggam yakbit seperti ini, ya, dari jari jemari beliau yang ini. Wa yuhalliku, kalau itu pakai fi'il madhi, wa hallaqa, itu ya, ya, begini, ya, halqatan, ya, halqah itu kan lingkaran, ya, dan yuhallik halqatan, ya, apa, dua jari beliau itu dengan membentuk lingkaran, halik halqatan, membentuk lingkaran. Nah, membentuk lingkaran begini, yang ini jari tengah dan jempol membentuk lingkaran. Ya, kemudian summa rafa'a isbahu, kemudian beliau mengangkat satu jari telunjuk. Ya. Yad'u biha, yang beliau berdoa dengannya. Jadi kata para ulama, ini ulama Syafi'iyah, Hanabilah, ya, juga kebanyakan ulama kontemporer seperti Syekh Shalih Fauzan, diangkat ketika doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Wa yuharriku biha, digerakkan. Kapan digerakkannya? Inda doa. Asyhadu an la ilaha illallah, hakada. Ya. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya kapan digerakkan jari dengan tasyahud, ya, ketika mengucapkan ya tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Summa yaqul, kemudian beliau mengucapkan Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Hah? Apa? Apa? Oh, ini ya, masih ya. Ya, ini masih di antara duduk dua sujud ya. Ini belum tasyahud, belum tasyahud. Ya, ya, memang ini seperti ini ada riwayatnya. Seperti ini ada riwayatnya. Kemudian mengucapkan Allahumma qfirli warhamni wahdini warzuqni wa hakadza dzakara Ibnu Abbas. anhu. Ini yang disebutkan Ibn Abbas dari beliau. Ya, ketika bangkit dari dua sujud, ya, menggerakkan seperti ini, ya, mengangkat Allah maghfirli. Ini doa ketika ketika diangkat Allah maghfirli, warhamni, wahdini, warzukni. Nah, ya. Apa diantum pada footnote keterangannya? Apa? Lihat baca sini beda. Coba saya baca sini. Mana? Waqa'a fil asl wa la yuharrikuha. Wa taswif min zadil ma'ad. Ini di keterangan ada di footnote antum. Ya, tanpa menggerakkannya. Ya, tanpa menggerakkannya. Baik, ya, hadis sahih. Kemudian mana lagi tadi? Wa dzakara Hudzaifatu anhu, Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menyebutkan dari beliau annahu kana yaqul, bahwa beliau mengucapkan di doa dalam bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbil Firli. Nah, ini cukup seorang baca ini maka sudah mencukupi. Rabbil Firli. Summa yanhadu ala suduri qadamaihi wa rukbatayhi. Ya, dia membaca Rabbil Firli. Ya, kemudian bangkit di atas kedua telapak kaki, bawah telapak kaki dan lutut. Mu'tamidan, dengan bertumpu ala fakhidaihi, kepada dua paha beliau. Semana hadha. Kemudian beliau bangkit. Ya, iftataha, dan langsung membuka bacaan qiraah. Walam yaskut, tidak diam. Kama yaskutu indal istiftah, sebagaimana ketika beliau diam ketika istiftah. Ya, kalau di rakaat pertama setelah bertakbir Allahu Akbar, baca istiftah. Setelah itu ada diam. Ada diamnya itu yang diperselisihkan. Sebelum baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah, sebelum surat, dan setelah baca surat sebelum ruku. Nah, yang kata para ulama, kalau yang sebelum ruku itu saktahnya saktah latifah. Saktahnya saktah latifah. Saktahnya yang sebentar. Nah, yang saktahnya rada lama, diam sejenaknya rada lama itu sebelum baca Al-Fatihah dan sebelum baca surat. Namun kalau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga menuju rakaat kedua menuju ketiga dan seterusnya, bangkit, berdiri, langsung baca. Enggak pakai saktah lagi. Ya. Nanti enggak lagi sujud, bangkit, berdiri, langsung baca Al-Fatihah. Enggak diem dulu. Oh, nungguin dulu makmumnya diri, ya, ya aja, nyusul sendiri. Nah, ya, kemudian dibaca tafadhol. Ya, siapa? Albar. Coba lihat fi arba'atil asya' as-sukuti, atau bacanya apa? As-sukuti atau sukuti? As-sukuti aja. As-sukuti wal istiftahi wa takbiratul ihram wa tatwili. Agak tabi' ke arba'ati asya'. Terus fa idza jalasa al-tashahhudi wa wa'ayyahu al-yusra ala fakhidahu al-aysari. Bukan ala fakhidihi, bukan ala fakhidah. Ala fakhidihi ala isari wa yadahu yumna ala fakhdihi ala ayman wa asyara bisadabati wa kana la yansibuha nasban wa la yukimuha bin nun ahsan bin nun. Kalau antum pakai kof wala yuqimuha. Terus bal yahniha. بل يحييها شيئا يسيرا ولا يحركها ويرفعها يدعو بها ويرمي بصره إليها. Itu enggak ada antum. Wayaqbidu al-khinsar. Enggak ada itu. Masyaallah. Wayuhalliku al-wusta mal ibham. Wayarfa'u sabbabah wa yad'u biha. Enggak ada. Ya, ya, terus. Wayusitu al-yusra wa yatahammalu 'alayha wa amma sifatu juhud. Hasbu cukup. Ini banyak-banyak lewat. Kalau dianalisis, perhatikan. Faida jalasa li tasyahudi wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-aysar wa yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-ayman wa asyara bi sababati wa kana la yansibuha nasban wa la yunimuha bal yanhi wa bal yahniha shay'an yasiran yuharrikuha wa yaghbitu al-khinsar. Ini enggak ada tuh sini. Wa yuhalliku al-wusta ma'libha ويرفعوا السبابة يدعو بها ويرمي بصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. Ada? Gak ada? Banyak yang hilang. Terus wa amma sifatu julusihi fakama taqaddama baina sajadataini sawa. Banyak yang hilang. Yang hilang itu penting-penting itu. Baik. Summa yusalli as-saniyata al-ula. Kemudian beliau salat yang kedua, maksudnya ke rakaat kedua. Ya kan ula sama seperti di rakaat pertama. Illa fi arba'ati asya'a. Kecuali di empat hal. Sukut dalam diam di rakaat kedua enggak pakai saktah. Wal istiftah di rakaat kedua enggak pakai doa istiftah. Wa takbiratul ihram enggak pakai takbiratul ihram lagi. Wa tatwiliha. Ya. Dan kadar lamanya. Jadi bedanya 4 hal. Kalau yang di rakaat pertama ada takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, kemudian ada istiftah. Ada saktah. Ada sukut, diam. Nah, rakaat kedua enggak ada. Ya, namun para fuqaha Syafi'iyah Hanabilah di rakaat kedua sekalipun memandang boleh ada saktah antara Al-Fatihah dan surah. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan para makmum membaca Al-Fatihah. Nah, barakallahu fiik. Terus fa idza jalasa li tasyahudi yada wada'a yadahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-aysar. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau yang kiri. Ya, beliau meletakkan tangan beliau yang kiri itu ketika duduk tasyahud. Jadi ini Ibnu Qayyim bahas sekarang tasyahud. Setelah sujud, bangkit dari dua sujud, salat di rakaat kedua enggak perlu diulang lagi sama kayak rakaat pertama. Kemudian sekarang yang belum dewasa duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud beliau meletakkan kedua tangan beliau yang kiri ala fakhidhihi al-yusra, di atas paha beliau yang kiri. Wa yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-ayman. Dan beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di atas paha beliau yang kanan. Nah. Wa asyara bisabbabati. Beliau mengisyaratkan dengan sabbabah. Telunjuk. Wa kana la yansibuha nasban wa la yunibuha. Ya. Nah. Dan beliau tidak menegakkannya nasban, ini maf'ul mutlaq. Ya, wa la yunibuha ataupun lurus. Kalau antum yukimuha ataupun menegakkannya berarti. Ya. Kemudian kalau dia ada tambahan. Bal yahniha syai'an yasiran harrikuha. Kalau dia itu masih ada itu ya. Masih. Hah? Masih. pakai wala yuharikuha. Ya, wala yuharikuha. Namun beliau memiringkannya sedikit tanpa menggerakkannya. Ya. Kenapa tanpa menggerakkan? Ya, karena para fuqaha, para muhaddis sejak zaman silam memandang hadis tahrik sababah ketika tersebut itu dhaif. Karena syad. Ulama zaman sekarang gak banyak mendhaifkannya, semisal Syekh Mukbil, ya. Dan para ulama-ulama Saudi mayoritas, Syekh Albani mensahihkan. Ya, khilaf. Yang benar tanpa tahrik. Ya, karena hadisnya syad. Syad minad dhaif. Ushjak ulama kibar silam, ya. Demikian. Wa yaqbidu an khinsar. Kemudian beliau mengangkat jarinya itu. Kemudian yuhallikul wusta. Ya, kemudian beliau ya membuat lingkaran dengan jari tengah. Ma'al ibham dengan jempol. Kalau dia ada tambahan. Wa yarfa'u sababah. Dan beliau mengangkat apa namanya ini? Sababah apa? Telunjuk. Yadu biha. Dan beliau berdoa dengannya. Nah, saat itu berdoa asyhadu an la ilaha illallah. Wa yarmi basarahu. Dan beliau mengarahkan pandangan beliau kepada sababah tadi. Jadi melihatnya ke jari tadi. Wa yabsutu al-kaffa al-yusra. Kemudian beliau ya, menjulurkan, membiarkan tangan beliau, telapak tangan beliau yang kiri ala fakhidhi al-yusra di atas paha beliau yang kiri, wa yatahamalu alaiha, ya, ya, bertumpu di situ. Wa amma sifatu julusihi, adapun sifat duduknya beliau, maka matapad dan mabainya sajadatain sawaf. Itu seperti duduk di antara dua sujud. Nah, maka duduk ini tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, ya, baik dalam sholat satu rakaat witir, dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat, kalau tasyahud akhir ialah tawarruk. Nah, nah, coba Zaki baca. Wa ma hadithu Ibn Zubair. Muslim apa? Muslimin. Muslimu. Muslimu. Muslimun. Muslimun. Fa'il dari rawa, rawa yarwi. Ja'ala qadamahu. Ah, maf'ulun bi qadamahu. Qadamahu al-aisiri. Qadamahu maf'ul bi mansub. Al-aisar. Berarti i'rabnya apa? Hah? Aisar. Apa i'rabnya? Oh, belum belajar kita ya. Ya jelumi. Nah. Apa sabit irobnya Isa? Hah? Biar tahu harokatnya. Apa sabit? Hah? Mudofilai. Itu domir haknya itu buat apa itu? Koda mahu. Nah. Itu udah mudof. Hunya udah mudofilai. Jadi mudofilai lagi. Gimana? Nah, apa irobnya Ikhwa? Na'at kan sama-sama ma'rifat. Qadamahu ma'rifat diidhofahkan pada domir. Al-aisar ma'rifat disertai dengan al alif lam al-aisara. Nah, terus baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-aymana hada fi tashahudil akhiri laqara ibni zubairi annahu يفرش يفرش اليمين اليمنى انتم يمين صحيح يمنى مؤنس yang sahih يمنى ada مؤنس terus pada qara Abu Hamidin annahu yan yan sabuha Humaid bukan Hamid. Humaid. Humaidin. Ha. Annahu yansibuha. Annahu yansibuha. Wa hadha wallahu a'lam. A'lamia a'lamu a'lama. Wallahu a'lamu laisa bihtilafin. Ha, laisa bihtilafin. Bihtilafin. Fa innahu kana la yajlisu 'alayha bal nah hasbuk cukup dulu ha. Adapun hadis Ibnu Zubair alladhi rawahu muslimun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa kana idza qa'ada fi sholati dan beliau tatkala beliau ya duduk ketika Nabi sesudah duduk dalam salat ja'ala qadamahu 'ala isara baina fakhidhihi wa saqihi maka beliau meletakkan telapak kaki beliau yang kiri di atas telapak kakinya di atas paha dan betis beliau meletakkan telapak kaki di bukan di anda di antara paha dan betis ya baina fakhidhihi di antara paha beliau dan betis beliau. Nah. Ini telapak kakinya, telapak kaki kan ini nih. Nah, ini telapak. Nah, telapak kaki beliau diletakkan di antara paha dan betis. Kemudian ada lagi dan beliau duduk iftirash. Wa farasha qadama wa laymana dan beliau menjadikan telapak kaki kanan beliau sebagai alas. Wa hadha fi tasyahud al-akhir. Ini pada tasyahud akhir, ini duduk tawarruk yang kita kenal. Wa dzakara Ibnu Zubairi ya dan Ibnu Zubair menyebutkan bahwa beliau menjadikan telapak kaki kanan sebagai alas. Sedangkan Abu Humaid menyebutkan bahwa beliau yansibuha. Ya. Bahwa beliau tidak menjulurkan kedua kaki itu, beliau itu, tapi meluruskannya. Ya, wa hadza wallahu alam laisa bi ikhtilafin. Dan ini wallahu alam ya tidak bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Zubair wallahu alam. Ya cukup dulu sampai sini ya. Tandain. Nah, nanti kita lanjutkan lagi hari Jumat insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka